jangan lama ya. Rolling. Hai teman-teman. Jadi kali ini ada surprise lagi buat teman-teman semua. Anes lagi di Bandung bareng sama teman-teman dari Record sama Star Media Nusantara, dan kali ini lagi syuting video klip single ke-5 ya, Mas Kay. Maksudnya single ke-5 kan? Ini maksud single kan? Sure. Ya. Halo teman-teman. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Teman-teman. Ya. Terus sampai tiba-tiba hilang, dia kemana? Kita. Hai teman-teman, jadi Anda sekarang lagi di Bandung bareng sama teman-teman dari Star Media Nusantara dan juga East Record, bareng tim semuanya. Kita lagi bikin music video single ke-5-nya Anmes, yang diambil dari salah satu lagu di albumnya album Cinta Luar Biasa, album perdananya Anmes. Jadi lagu ini dirilis music videonya, dan spesial buat teman-teman semua. Anmes bikin music videonya di Bandung, dan ada beberapa tempat yang mungkin teman-teman Bandung sudah tidak asing lagi dengan tempat tersebut. Dan untuk melihat keseruan gimana Anmes bikin music videonya bareng sama teman-teman dari Kausa di Bandung, teman-teman harus ikutin terus video ini, dan jangan lupa untuk apa lagi, aduh. Ini lagu yang lebih upbeat, dan ini mungkin lagu tercepatnya punya Ame, jadi lebih susah aja gitu kayak ngambil gerak tubuh sama Kausa, kan memang udah biasa sama Kausa juga, cuman di lagu ini kan agak sedikit cepat kan, jadi Ame harus lebih gerak lagi, dan serunya kita juga langsung turun ke jalan-jalan, jadi nunggu mobil lewat, nunggu langgar jalan dan segala macam. Kita sabar banget panas-panasan tadi, datangnya jam 3:30 pagi, sampai sini jam 6:30. Kita langsung start bikin music videonya bareng sama teman-teman Kausa dan teman-teman dari Skrikord dan Star Media Nusantara pastinya. Ya, semua berjalan dengan lancar. Semoga aja apa ini. Love you Mas Keke. Terima kasih buat Mas Keke, spesial buat Mas Keke yang sudah melemparkan botol kepada saya, tapi yang selalu support Anmes. Asik Mas Keke. Oke, keseruannya teman-teman bakal lihat kalau teman-teman terus ikutin video ini. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada, kala susah dan senangku. Ku mau dia ini menceritakan tentang seseorang yang dimana dia tahu hubungan nih. Kisah tentang sepasang kekasih yang mereka tuh tahu hubungannya tuh sudah ada temboknya, dan di cerita yang kemudian ini orang tua dan kenyataan sudah gak memungkinkan buat mereka untuk jadi, tapi di satu sisi mereka nih pengen tetap ngotot dan pengen bareng terus walaupun banyak perbedaan, dan mereka pengen bahagianya bareng bukan bahagia sama yang lain. Biarkan ku menjaganya sampai berkerutan pipi, rambutnya jadi saksi cintaku padanya. Jadi Anmes sempat nonton beberapa video yang bilang kenapa Anmes videonya tuh setiap kali music video single-singlenya dia itu selalu duduk, dan akhirnya terjawab sudah di single ke-5 ini, dan music videonya tuh lebih banyak berdirinya daripada duduk, bahkan mungkin gak ada duduknya. Anmes juga jalan-jalan di kota-kota sekitar Bandung, di tengah kota Bandung, terus kayak lebih gerak aja gitu, kayak gak biasanya Anmes cuma diri main gitar, duduk main gitar di music video yang lain-lainnya, terus diam kaku di tempat. Terus yang lebih seru lagi tuh waktunya hari ini Anmes bikin video music videonya, besok harus manggung lagi, dan menyesuaikan waktunya tuh emang susah. Dan Anmes juga semangat karena ini lagu ciptaannya Anmes yang sangat Anmes sayang lagunya, asik, dan semoga teman-teman suka. Jadi lagu ini terinspirasi dari seseorang yang benar-benar spesial. Pokoknya seseorang yang spesial lah. Jadi Anmes bikin lagu ini karena waktu itu ada kejadian yang membuat Anmes akhirnya membuat lagu ini untuk supaya keluarganya tahu bahwa Anmes benar-benar sayang sama dia, walaupun banyak perbedaan. Apa sih? harapan buat single ini sih semoga banyak yang suka dan sekali lagi banyak yang terwakilkan ceritanya seperti yang Anmi sudah ceritain lagunya itu menceritakan tentang apa, dan semoga dengan lagu yang dengan tempo lebih cepat lagu ini bisa diterima teman-teman seluruh masyarakat Indonesia, dan banyak-banyak kata-kata dari teman-teman yang bilang bahwa Anmi cuma bisa nyanyi lagu melo dan Anmi bisa buktiin di single kelima ini, dan semoga benar-benar suka dan akhirnya bisa Anmi buktikan dan teman-teman juga suka lagi. Oke, teman-teman. Nyanyi dulu ya. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Bukan ku memaksa Tuhan, tapi ku cinta dia. Mau dia, tak mau yang lain. Oke, teman-teman, itu sedikit lirik dari single kelimanya Anmes yang berjudul Ku Mau Dia. Dan kalau misalkan teman-teman mau dapatkan full lagunya, teman-teman bisa beli dulu CD-nya di KFC terdekat. Dan kalian bakal nonton video ini, music video. Dan kalian bakal nonton music video Ku Mau Dia di channel YouTube-nya Hits Record. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang selalu support Anmes, dan sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.